untuk musim cinta bersemi. Kau dan aku mungkin tahu cinta kita satu. Aku di alam mimpi hingga waktu terhenti. Ku ingin engkau ada di sini. Kau dan aku mungkin tahu cinta kita satu. I'm so in love.